simpan selaksa peristiwa. Benturan dan hempasan terpahan di keningmu. Kau datang tua dan lelah, keringat mengucur deras. Namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin syarat. Kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan. Tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu tegar ledang terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Tinggal hanya kerinduan anakmu sedih.